merdu suaramu di telingaku. Mau datang berkunjung malam minggu. Cantik-cantik ku berhias dan menunggu. Dan ku pakai baju baru warna biru. Tiap kali ku buka pintu rumahku. Dan yang datang hanyalah nyamuk melulu. Manis-manis penuh tawa penuh canda. Kau berdiri depan rumah sampai pagi. Tak tahan ku buka pintu dan berlari. Manis-manis penuh tawa penuh canda. Kau berdiri depan rumah sampai pagi. Tak tahan ku buka pintu dan berlari.